Di Rizqullah Ahmad wafaqahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan tentang keadaan manusia sebelum datangnya Islam atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah ceritakan, menjelaskan keadaan salah satu kelompok yang terkenal, yaitu An-Nasraniyah, yang mana mereka meyakini bahwasanya mereka di atas agamanya Isa ibni Maryam alaihi salam. Akan tapi itu hanya klaim semata, hanya kira-kira semata, ya. Karena sesungguhnya dakwah yang dibawakan oleh Isa alaihi salam dan seluruh anbiya adalah dakwatut tauhid. Bahkan telah jelas rusaknya keyakinan mereka, yakni An-Nasara, di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang bobroknya keyakinan Nasraniyah, orang-orang Nasrani. Dalam Al-Quran disebutkan laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam, atau keyakinan mereka yang lainnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, itu yang pertama. Keyakinan selanjutnya innallaha salisu salasah, ini juga Allah Subhanahu wa taala katakan, maksudnya yang mengatakan seperti ini adalah kafir. Juga pengakuan dari Isa ibnu Maryam sendiri, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, wa huwa a'lamu bihi, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu sebelum bertanya, anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau berkata kepada manusia untuk menjadikanku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah. Maka Isa membantahnya. Nah, inilah batilnya keyakinan agama atau kelompok Nasrani. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazmin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Faslu fil Milali wal Ahwa wal Nihal, jilid 1 halaman 49, beliau mengumpulkan dan merangkum kebatilan-kebatilan dan keyakinan-keyakinan An-Nasraniyah. Wa khulasatu qawli Ibnu Hazmin, kata al-muallif, dan ringkasan perkataan Ibnu Hazmin tentang akidah mereka yang tertera di dalam Injil-Injil mereka, beliau membuat 70 pasal yang diambil dari Injil-Injil mereka, yang di dalamnya terdapat kedustaan dan juga kontradiksi yang tidak bisa dielakkan lagi. Kata beliau, wa jumlatu amrihim fil masih alaihi salam annahu maratan binassi anajilihim ibnullah. Dan ringkasan tentang perkara mereka terhadap Masih, atau keyakinan mereka terhadap Al-Masih ibnu Maryam alaihi salam, mereka terkadang, ini sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Injil-Injil mereka, terkadang mereka meyakini bahwasanya Isa itu adalah anak dari Allah, dan terkadang mereka meyakini bahwasanya Isa adalah ibnu Yusuf wa ibnu Daud wa ibnul Insan. Terkadang mereka meyakini juga bahwasanya Isa itu adalah anak Yusuf, anaknya Nabi Daud, atau anak manusia keumuman. Wa maratan huwa ilahun yakhluqu wa yarzuq, dan terkadang mereka meyakini Isa adalah Tuhan, Rabb, yang menciptakan dan memberi rizki. Dan terkadang mereka meyakini bahwasanya Isa adalah hurufullah, huruf artinya domba-domba, gembala-gembalaan Allah. Karena terkadang kita lihat kalau apa namanya orang-orang Nasrani itu sedang merayakan Natal, itu biasanya ada kambing-kambing, gitu ya. Ada kambing-kambing, ada pohon Natal, gitu, ada kambing-kambing. Ya, itu salah satu keyakinan mereka bahwasanya itu adalah Isa bin Maryam. Wa maratan huwa fillah, dan terkadang Isa itu ada dalam Allah dan Allah ada di dalam Isa. Ini hulul wal ittihad. Wa maratan huwa fi talamizihi, terkadang mereka meyakini bahwasanya Isa itu ada di dalam tubuh murid-muridnya. Wa talamizuhu fihi, dan murid-muridnya ada dalam tubuh Isa. Wa maratan huwa ilmullah wa qudratuh, wa maratan la yatahaq la yahtakimu ala ahadin wa la yanfut iradatuh. Terkadang mereka meyakini bahwasanya Isa adalah ilmullah, dan terkadang mereka meyakini bahwasanya Isa adalah yang mengatur segala sesuatu, tapi dia tidak bisa melaksanakan kehendaknya sendiri. Wa maratan huwa nabiyyun wa ghulamullah, terkadang mereka meyakini Isa adalah nabi dan putra Allah, jadi nabi sekaligus putra. Wa maratan aslamahullahu ila adaihi, dan terkadang Isa digambarkan sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada musuhnya sehingga disalib. Ya. Wa maratan in azzalallahu lahu anil mulki wa tawallahu huwa wa sara yuwalli ashabahu khuttata tahrimi wa tahlil fis samawati wal ard. Dan terkadang mereka meyakini bahwasanya Allah telah melepaskan kekuasaannya dan diberikan kepada Isa, dan dia bisa menghalalkan, mengharamkan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit. Wa maratan yaju, dan terkadang Isa digambarkan sebagai manusia biasa yang lapar, yang butuh makan, haus, butuh minum, dan juga keringatan gitu kan, dari rasa takut dan lain sebagainya. Ya, penggambaran-penggambaran yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Faslu fil Milali wal Ahwa wan Nihal, tentang keyakinan Isa atau keyakinan Nasraniyah terhadap Isa alaihi salam yang terdapat dalam Injil-Injil mereka. Summa akhadha Ibnu Hazm fi bayanil kadzibi wal kufri wal hus alladhi jaa fi kutubihim ghaira anajil. Kemudian Ibnu Hazm dalam kitabnya tadi menjelaskan tentang kedustaan, kekufuran dan kegilaan mereka yang datang dari buku-buku mereka selain Injil-Injil. Ya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, "Inna hadzal ma'al alladhi alat ilaihi al-masihiyyah wal yahudiyyah iqtada ay yursila Allah rasulan akhar." Ya. Jika kita lihat keyakinan mereka ini, ya, keyakinan Yahudi maupun Nasrani, ya, iqtada ay yursila Allah rasulan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah waktunya untuk mengutus seorang rasul yang lainnya, yaitu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, li inqadzil bashariyah min hadzal dalal, untuk mengangkat kejahilan, mengangkat kesesatan yang ada pada manusia. Wa yakunuddin al khatim likulil bashariyah badan addat litalaqihi, dan kemudian agama itu agama penutup untuk seluruh manusia setelah Allah Subhanahu wa taala siapkan itu semua. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya An-Nasara, jika kita lihat dari keyakinan mereka ini, kata Ibnu Taimiyah, la yatasawwaruna ma yaqulun. Mereka ini enggak berpikir sebelum apa? Tidak berpikir, tidak memikirkan apa yang mereka katakan, ya, tentang Rob mereka, tentang kedudukan Isa bin Maryam. Nasara la yatasawwarun ma yaqulun, enggak terpikirkan apa yang mereka ucapkan itu. Mereka yaqulun wa yatakallamuna bijahlin, mereka berbicara dengan bodoh, atas dasar kebodohan, tidak didasari dengan ilmu. Wa yajma'una fi kalamihim bainal mutanaqidat, kata beliau, mereka orang-orang Nasrani mengumpulkan pada perkataan-perkataan mereka, ya, antara sesuatu yang antara satu dengan yang lainnya dengan kontradiksi, ya, berbenturan antara satu dengan perkataan yang satu, kadang mengatakan ibnullah, kadang bukan, kadang ini, kadang itu, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Din Al-Masih. Ya. Beliau berkata, "An-Nasara la yatasawwarun ma yaqulun wa yaquluna wa yatakallamuna bi jahlin wa yajma'una fi kalamihim bainal mutanaqidat." Ini adalah keadaan An-Nasraniyah, dan mereka berpencar ya, atau mereka menyebar keyakinan ini di wilayah Romawi sana ya, juga di Mesir ya, juga keadaan mereka sebagaimana keadaan umat-umat yang lainnya yang jauh dari cahaya hidayah, yang jauh dari ilm, yang jauh dari nubuwah ya. Mereka atau keadaan mereka, keadaan masyarakat yang ada di sekitar mereka yang memiliki keyakinan seperti ini, itu biasanya ada al-ittihad ad-dini wal-istibdad as-siyasi, ada penindasan dan juga ada kezaliman dan lain sebagainya. Dan juga di Suriah terdapat kezaliman-kezaliman, juga daerah Eropa yang mana ketika itu penduduknya memiliki keyakinan atau pengikut dari An-Nasraniyah, baik di barat maupun utara Eropa. Fakana ta'isu huruban damiyatan wa jahlan mutabbiqan wa ghuluwan fid din. Mereka hidup senantiasa dalam keadaan perang yang berlanjut, dalam keadaan bodoh ya, jahlan mutabbiqan, jadi jahil muraqab ya, wa ghuluwan fid din, dan terlalu ekstrim dalam beragama. Wa kanu yabhasuna fi qadaya, dan mereka karena bingungnya ya, karena di atas kebodohannya sampai masih memikirkan ya, perkara apakah seorang wanita itu adalah hewan atau manusia ya, sampai sejauh itu mereka berpikir ya. Wa hal haruhun khalidatun amla, apakah wanita ini memiliki ruh ya, yang kekal atau tidak. Walah hakul milkiyah wal bayi wal syirah, apakah mereka memiliki hak milik ataukah mereka bisa diperjual belikan. Ila akhirih, ini apa namanya, buah dari kebodohan, buah jauhnya dari petunjuk, buah jauhnya dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisi daerah lainnya, keadaan di negeri Iran sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'a fi Iran qabla zuhur Zoroaster. Ya, kalau di Iran itu ada namanya keyakinan Zoroaster, yaitu keyakinan bi uluhiyati Mitra wa Yima dan juga Asyah. Asyah. Ya, ini keyakinan tentang dewa-dewa. Wa dhalla dhalika hatta ba'da zuhur Zoroaster allati ta'assarat bihadhihi diyanah alwasaniyah alqadimah. Ya, mereka ini berkeyakinan mensucikan tuqaddisu ba'da anasir at-tabi'iyah, unsur-unsur alam. Ya, mereka mendewakan atau mengkultuskan unsur-unsur alam seperti an-nar wal kawakib wa ya'budu fiha alihatan muta'addidah. Mereka menyembah api, bintang-bintang, dan mereka memiliki sembahan-sembahan yang banyak. Adapun Zoroaster, ini keyakinan yang katanya fi asliha faqad kanat harban ala aqidati Misra wa Yima wa Asyah. Zoroaster ini aslinya memerangi akidah atau keyakinan tadi orang-orang yang mengkultuskan unsur-unsur alam tadi. Tilkal aqidah al-wasaniyah idz kanat min abrazi mabadi Zoroaster da'watun nas ila ibadati ilahin wahid wa hajril wasaniyah wa sabiiyah allati kanat tatamassalu fi ibadati ba'dil kawakib wa ghairiha min al-quwa at-tabi'iyah. Yang mana tujuan adanya keyakinan Zoroaster ini adalah menyuruh manusia kepada sembahan yang esa, dan juga meninggalkan penyembahan paganisme menyembah berhala, alatikana tatamassalu fi ibadati ba'dil kawakib, yang mana ini tergambarkan, tercerminkan pada ibadah sebagian mereka terhadap bintang-bintang dan selainnya dari kekuatan alam, al-quwa at-tabi'iyah. Wa da'watu ila taqdis unsuri syams wan nar ala annahuma ramzan litilkal quwa al-wahidah. Juga mereka, yakni keyakinan orang-orang Iran ketika itu, itu menyeru kepada pengkultusan matahari dan api, yang mana ini bagi mereka merupakan simbol kekuatan, simbol kekuatan yang tunggal, quwwah al-wahidah, allati la tafta'u tafidu rahmatan wa nuran wa atfan wa tuhuran, yang mana menurut mereka matahari dan api ini tidak pernah berhenti untuk melimpahkan rahmat, melimpahkan cahayanya, kelembutannya dan juga kesucian. Wa ta'mal ala inqazil insan minal bala, dan mereka meyakini bahwasanya matahari, api itu bisa menyelamatkan manusia dari segala bala atau bencana. Wa taqisu turab, juga mereka mengkultuskan pasir, tanah gitu kan, air dan juga udara. Ini kalau dijadikan kartun jadi avatar. Ya, maka biasanya keyakinan-keyakinan batil, ya, baik dari Buddha, Hindu atau yang semacam ini, itu biasanya digambarkan dalam kartun, sehingga anak-anak itu nonton dan masuk di dalam kepala mereka sehingga ingat gitu. Yang mereka yakini bahwasanya api itu hebat gitu, bisa begini, bisa begitu, bisa mengendalikan api, mengendalikan tanah, mengendalikan air, mengendalikan udara dan lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan batil tergambar pada kartun-kartun yang dikonsumsi oleh kaum muslimin. Nas'alallah as-salamah wal-afiyah. Ya, inilah keyakinan mereka mengkutuskan tanah, air dan udara. Alasannya dikarenakan li ahammiyatihima fi hayatil insan, karena ini kebutuhan manusia, jadi ini merupakan suatu yang suci, suatu yang perlu dikultuskan. Ini adalah keyakinan orang-orang Iran, daerah Iran sana. Juga ada keyakinan-keyakinan lainnya di Iran sana, yang mana mengatakan bahwasanya anna nur khaliqul khair wa zulmatu khaliqatun lisyar, bahwasanya cahaya itulah menciptakan kebaikan dan kegelapan itulah yang menciptakan keburukan. Inilah yang nanti diadopsi oleh orang-orang Al-Majusi, dan nanti diadopsi oleh orang-orang Ahlul Bidah dari kalangan Al-Qadariyah, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah, bahwasanya Qadariyah adalah majusinya umat ini. Seperti mereka mengatakan bahwasanya an-nar atau an-nur ini adalah khaliqul khair, yang menciptakan kebaikan, wa zulmah, jadi kegelapan adalah yang menciptakan kejelekan. Begitu pula orang-orang Qadariyah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kebaikan gitu, dan segala keburukan itu adalah perbuatan manusia. Ini adalah keyakinan Qadariyah yang nanti diadopsi lagi oleh orang-orang Asy'iah Al-Isna Asyariyah, yang terkenal sekarang dengan Syiah Ar-Rafidah. Ini adalah keyakinan di daerah Iran yang pasti dampaknya ke ranah sosial masyarakatnya. Jika satu masyarakat di atas keyakinan yang batil, maka pasti kebiasaan masyarakatnya, akhlaknya, sifat-sifatnya pasti ikut batil. Laqad sya'a al-fasad fi Iran fi zilli diyanatiha al-wasaniyah al-qadimah allati sabaqat Zoroaster khasatan sukanul badiyah faqad kana ba'duhum yata'adda aw ya'tadi ala ba'd bisalbi wan nahb wa izhaqil arwah. Telah menyebar di Iran sana ketika itu di bawah naungan agama-agama yang ada di sana, dari penyembahan berhala, penyembahan api, penyembahan terhadap unsur-unsur alam. Faqad kana ba'duhum ya'tadi ala ba'd, satu sama lainnya saling merampok, memeras, merampas dengan yang lainnya. Wa izhaqal amr, saling menumpahkan darah, sehingga apa terjadi huru hara, terjadi ketidakamanan. Ya. Kalau sekarang banyak begal, ya, apa namanya begal dan lain sebagainya, kemudian apa disiksa, itu ya, penyiksaan dan segala bentuk kezaliman, ini adalah buah bahwasanya keyakinan kita sedang tidak baik saja dan butuh terhadap introspeksi diri, butuh terhadap ilmu, ya, sehingga bisa memperbaiki keadaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini adalah keyakinan orang-orang Iran ketika itu. Berikutnya daerah lain, yaitu daerah Sina dan sekitarnya. Kana tasudusin fil qarni as-sadis al-miladi salasu diyanat, diyanat Lause wa diyanat Confucius, yakni Konghucu wa Buziyah. Di daerah Cina sana pada abad 6 miladi, yaitu pokoknya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat 3 agama besar di situ. Ada agama Lause, ada agama Konghucu dan juga Buddha. Yang mana yang pertama, ammal ula faqad kanat wasaniyah. Yang pertama yaitu Lause, itu adalah agama paganisme yang lebih mendahulukan atau banyak mendahulukan doktrin moral, ya, tu'na bin nazariyat aksar minha bil amaliyat, daripada ritual-ritual praktis. Wa'asat bauha zahidina ruhbanan, pengikut Lause ini karakteristiknya orang-orangnya zuhud, ya, biasanya jadi pendeta-pendeta, ya, ruhban. Fanfada anha ila ghairiha alladzina ja'u ba'da mu'assisiha, kemudian berpaling dari keyakinan pendirinya. Itu biasa, setiap ada suatu keyakinan juga sudah jauh melampaui, tidak ada kitab pedoman, maka mereka akan membuat keyakinan-keyakinan yang baru. Adapun Konghucu, faqad kana yu'na bil umur al-amaliyah aksar minan nazariyah, mereka lebih banyak mendahulukan ritual-ritual praktis dibandingkan doktrin-doktrin moral. Sehingga walakin in hasarat ta'alimuhu fi su'un ad-dunya, sehingga mereka lebih cenderung untuk membahas atau in hasarat ta'alimuhu fi su'un ad-dunyawiyah, hanya urusan dunia saja, ya, pembahasannya. Hatta sampai-sampai mereka, wa kana atba'uhu la ya'taqiduna fi ba'd al-azminah bi ibadati ilahin muayyanah, bahkan mereka atau pengikut-pengikutnya tidak meyakini untuk menyembah satu Tuhan tertentu. Jadi terserah mereka, karena doktrin mereka adalah duniawi, urusannya dunia, pokoknya yang penting bisnisnya lancar, apa ekonomi maju, teknologi maju, ya. Urusan sesembahan terserah, kalian mau nyembah batu, mau nyembah pohon, mau nyembah sungai, terserah. Ini keyakinan Konghucu. Ittajahu ila Konfusiun yabnuna ila lahul hayakil wa ya'budunahu. Inilah mereka diberikan kebebasan dalam keyakinannya untuk menyembah apapun yang dia mau, menyembah gelas, menyembah tutupnya, menyembah tisu, terserah. Ini keyakinan Konghucu. Wasa'at fisin kubailal Islam ibadatul arwah, juga di daerah Cina yang lainnya, sebagiannya, ya, sebelum datangnya Islam, ya, sebelum diutus Nabi Muhammad, itu ada penyembahan terhadap roh. Wa bi khasatin ibadatu arwahil aba wal ajdad, dan lebih khusus yaitu penyembahan terhadap roh-roh bapak dan kakek moyang, ya, penyembahan terhadap roh-roh kakek moyangnya. Izkanu ya'taqiduna anna hadhil arwah ta'isu ma'hum ba'da wafati ashabiha, yang mana mereka meyakini bahwasanya roh-roh ini, arwah-arwah tadi, itu masih hidup bersama mereka setelah wafatnya kakek-kakek atau nenek moyang mereka. Jadi mereka menyembah itu, ya, karena meyakini mereka itu masih hidup dan ada di sekitar mereka. Ya. Adapun keyakinan yang lainnya, yang terakhir, yaitu keyakinan Buziyah, keyakinan Buddha, faqad faqadat hatta al-qadr al-qalil jiddan min bisatatiha wabtala'atha al-brahmiyah as-sa'irah al-mawturah fatahawalat wasaniyatan tahmilu ma'ah al-asnam haythu sadat wa tabni al-hayakil wa tansibu tamasil buza haythu hallat. Ya, kemudian Buddha, yaitu mereka yang kita kenal sekarang, mereka punya patung-patung. Ya, misalnya di Indonesia dari Jogja ada apa, candi-candi. Nah, itu sembahan mereka. Wasaniyah paganisme, yaitu menyembah berhala. Kata mu'alif rahimahullah hafizahullah, laisa fi diyanati siniyah wal al-konfusiyah aw allati sabaqatha nurun min yaqin wala ba'isun min iman. Tidak ada pada keyakinan orang-orang Cina, Konghucu dan lain sebagainya yang ada di sana, aulati sabaqatha atau yang sebelumnya, nurun min yaqin, cahaya keyakinan. Wala ba'isun min iman, tidak ada keimanan yang tumbuh. Wala syar'un samawiyun yuhilluna bihi masyakilal alam, dan juga tidak ada syariat yang turun dari langit yang menghalalkan atau memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Wa innama hiya hukmun hukama wa tajarubun khubara yastafidu bihal insan idza syaa wa yarfuduha idza syaa. Yang mana keyakinan mereka ini berasal dari apa namanya, ahli hikmahnya mereka, ya. Orang-orang yang pintar di kalangan mereka, orang-orang yang cendekiawannya, ya. Dan itu dihasilkan dari tajarub khubara, ya. Dari cendekiawan tadi meneliti kehidupan itu seperti ini, seperti itu. Ya. Sehingga terkadang orang-orang yang mau mengambil faedah silakan, yang mau menolak silakan. Ya. Ini keyakinan ad-dahriyah, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya dunia ini atau kehidupan dunia, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا, hanya mati, kita mati dan kita hidup. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali zaman, gitu. Seiring berjalannya waktu, ya kita akan mati, gitu. Ini perkataan mereka. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak ada atas ilmu, إِنْ هُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ, melainkan mereka hanya persangkaan saja. Karena apa? Tidak ada syar'un samawiyun yuhilluna bihil masyakilal alam, tidak ada syariat yang turun dari langit yang mereka pegang, tidak ada kitab pedoman sehingga mereka bisa berjalan di atas metode, di atas pedoman yang ada. Kemudian di bagian lainnya, bagian daerah negara lainnya, yaitu daerah India dan sekitarnya, sadat fil Hindi ad-diyanah al-brahmiyah, agama Brahma, alati abadu abada atba'uha al-quwa al-mu'assirah fil kaun, yang mana mereka ini dan pengikut-pengikutnya itu menyembah kekuatan pengatur alam semesta. Ya, walati jasaduha summa ataqaduha hululaha fi ba'dil ajzam, yang mana kekuatan tadi itu bersemayam di jasad-jasad yang mereka yakini itu menjelma di patung-patung. Fa'abadul asnam lihululiha fiha. Maka akhirnya mereka menyembah berhala-berhala tadi dengan keyakinan disitulah kekuatan alam, ya, menjelma. Wa ta'addadat alihatuhum, jumlahnya sangat banyak. Karena apa? Ya karena tidak ada pedoman. Summa halla bi aqaidihim at-taghyir wa at-tabdil hatta inhasarat al-alihah fi thalathati aqanim. Kemudian setelah lama keyakinan tadi semayam di kepala mereka, di hati-hati mereka, ya, pasti ada perubahan, ada taghyir, ada tabdil, ya. Hatta inhasaratil alihah fi thalathah, sampai akhirnya menjadi teringkas, ya. Karena saking banyaknya mungkin akhirnya sudah kita ringkas saja, biar mudah nyembahnya, enggak pusing. Oh, sini harus ke sana. Dikit-dikit sana sesembahan, sini sesembahan. Oh, kita kumpulkan saja jadi tiga. Nah, karena terkumpullah jadi tiga sesembahan, yaitu Brahma, Siwa dan Wisnu. tiga dewa. Jadi banyak dewanya, terus kita kumpulkan saja. Ya. Jadi tiga, yaitu Brahma, Siwa, dan Wisnu. Ya. Ini adalah keyakinan mereka. Ittafaqat kalimatul mu'arrikhin ala anna ahatta adwariha diyanatan wa khuluqan wa ijtima'an zalikal ahdi alladhi yabtadi'u min mustahil qarnis sadis al miladi. Ya, keyakinan seperti ini mulai muncul. Ya, ini terkumpulnya sesembahan menjadi tiga, Brahma, Siwa, dan Wisnu, itu sebelum munculnya Islam. Iz intasarat fihi al-mafasid hatta fil ma'abid ad-diniyah. Pasti ketika keyakinan itu bobrok, keyakinan itu batil, maka akan melahirkan kebiasaan yang batil pula. Ya. Wa abada ba'd ar-rijal al-firaq ad-diniyah an-nisa al-'ariyat. Karena keyakinan yang batil tadi, ya, sembahan-sembahan yang ngawur, sehingga ada sebagian kelompok mereka atau sebagian orang-orang dari yang apa namanya beragama mereka itu menyembah an-nisa al-'ariyat, wanita yang telanjang. Wa abadatin nisa ar-rijal al-urah. Yang juga sebaliknya, wanita-wanitanya itu menyembah laki-laki yang telanjang. Ya, subhanallah. Walam tu'adu lil mar'ati qimatan wala karamah. Ada lagi ya, kelompok lainnya, bahkan ini mayoritasnya di India sana, tidak apa namanya, tidak menjadikan wanita itu punya apa harga diri. Qimah wala karamah. Tidak ada kehormatannya, tidak ada harganya. Bahkan hatta anna rajula la yaskhar imra'atahu fil qimar. Bahkan ada seorang atau mereka, banyakkan orang-orang mereka ini mempertaruhkan istrinya di judi. Si kalau kalah ya us PO, ambil sana. Nanti kalau yang sana kalah lagi us sini. Nah, kasih lagi istrinya. Dan seterusnya. Wala tatazawwaju ba'da wafati zawjiha. Bahkan wanita ini kalau misalkan suaminya mati itu enggak boleh nikah lagi. Bahkan apa yang diperintah, yang disuruh adalah intasarat adatun ikhraqul ayama nufusuhunna. Bahkan setelah suaminya mati itu istrinya itu suruh dibakar ya, atau bakar diri. Kamu harus membakar diri kalian karena suami telah mati. Ba'da wafati azwajihin khasatan fi tabaqatil ulia, khususnya di kalangan bangsawan atau kasta tertinggi di orang-orang India sana, karena orang India itu punya kasta. Ada empat kasta, di sini disebutkan ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisa, dan Sidra, ya, Ausudra. Ya. Yang Brahmana ini adalah tingkat atas, atau adalah para pendeta-pendetanya, ya, atau orang-orang atasnya. Yang kemudian Ksatria itu tingkat bawahnya, atau kasta bawahnya lagi, artinya lebih bawah kedudukannya dari segi sosial maupun lainnya, yaitu Rijalul Harb, panglima perang, panglima perangnya itu ksatria. Kemudian Waisa itu adalah petani, pedagang, itu di kasta ketiga. Yang terakhir adalah Sudra. Ini adalah para pembantu dari tiga kelompok di atas, pembantu-pembantu pendeta, pembantu panglima perangnya, pembantu petani, pembantu pedagang. Ini kasta paling rendah ini. Wa hadhi tabaqatil akhirah tu'addu najisah. Jadi yang kastanya bawah ini itu bagi mereka itu adalah orang yang najis. Ya, la tukhalit wa la tata'alam hatta al-kutub al-muqaddasah. Mereka enggak boleh bergaul dengan kasta yang atasnya. Jadi hanya sekedar membantu sebagai pekerja. Ya, bahkan enggak boleh belajar, enggak boleh membaca dan lain sebagainya. Pokoknya dibiarkan bodoh, najis, ya. Dibiarkan keadaannya sama dengan hewan gitu. Wa kafaratu qatlil kalb wal qitah wad daf wad difda' wal ghurab wal bumah wa rajulu tabaqatil manbuzah sawa. Ya, mereka menyamakan anjing, kucing, kodok, ya, gurob, burung gagak, dan burung hantu, bumah, dan juga apa, orang-orang kasta empat ini itu sama kedudukannya seperti hewan-hewan tadi. Amal brahmah fahum fauqal qanun wa yahillu lahum ibadatul akharin. Adapun kasta yang paling tinggi ini adalah kasta yang kebal hukum. Ya, jadi hukum itu enggak mempan untuk orang-orang di atas. Hukum itu untuk orang-orang yang bawah. Ini adalah keadaan kasta di India sana. Bahkan boleh membunuh siapa aja. Jadi kalau membunuh, mau nembak, mau nginjek-nginjek, itu terserah, kebal hukum mereka. Itu enggak bisa dihukum. Kalaupun dihukum paling cuma sekedar saja. Nah, ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini adalah keadaan di India. Ya, semoga di Indonesia tidak seperti itu. وهذا الفساد والضياع الذي عاس العالم في الجزيرة العربية وخارجها كان يقتضي إرسال الرسل. Kerusakan seperti ini yang ada di Jazirah Al-Arabiyah dan luarnya, ini mengharuskan untuk diutusnya seorang rasul. Seorang rasul. Fa arsalallahu subhanahu Muhammadan lin-nasi kafatan arabahum wa'ajamahum liyunqidhahum min hadzal diya wal inhiraf wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia, baik orang Arabnya, baik non-Arabnya, untuk menyelamatkan mereka dari ketersia-siaan, dari ketergelinciran, dari kebodohan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur, dari cahaya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad wa Tirmizi dan selainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha khalaqa khalqahu fi zulmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam keadaan zulmah, zalim. Mereka memiliki sifat zalim. Wa alqa 'alaihim min nurihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melemparkan cahayanya. Ya. Faman asabahu min dzalika nur, barang siapa yang mendapatkan cahaya, ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man akhtha'ahu dhalla, barang siapa yang tidak mendapatkan cahaya yang Allah berikan, maka dia akan tersesat. Beginilah keadaan orang-orang yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi adalah hadisun hasan. Berkata Imam Hakim dalam Mustadraknya, hadisun sahihun tadawaluhu al-a'immah. Hadis yang sahih yang para a'immatul muslimin sering meriwayatkan hadis ini, bahwasanya innallaha khalaqahu khalqan fi zulmatin wa alqa 'alaihi min nurihi faman asabahu min dzalika nur ihtada wa man akhtha'ahu dhalla. Inilah sifat manusia, ya, zalim, jahil. Innahu kana zaluman jahula. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia itulah zalum, senantiasa melakukan kezaliman, senantiasa dalam keadaan jahil, sehingga butuh apa? Al-ilm, butuh ilmu, butuh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahud wan Nasara, kata beliau, walidzalika ba'atha rusuluhu liyukhrijun nasa minadh-dhulumati ilan-nur. Maka dari itu, ya, cahaya yang Allah lemparkan tadi, hidayah yang Allah berikan tadi, itu melalui rasulnya. Allah utus rasul-rasulnya untuk mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Faman ajabahum kharaja ilan-nur. Maka barang siapa yang menerima dakwah mereka, dakwah tu rasul, dakwahnya para rasul, maka dia akan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Wa man lam yujibhum baqiya fi dhiqin wa zulmah. Maka barang siapa yang tidak menerima dakwahnya anbiya, dakwahul Islam, maka dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan zalim, dalam keadaan gelap, allati khuliqa fiha, yang mana itulah asal usul mereka, ya. Wa hiya zulmatut tabah, ya. Karakteristik atau sifat tabiat yang zalim, juga zulmatul jahl, kegelapan kebodohan, kegelapan hawa nafsu, dan juga al-ghaflah min nufusihim, dan juga kelalaian yang ada dalam diri kita, sehingga kita perlu dan butuh terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan perlu dan butuh terhadap hidayah atau bimbingan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.